Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majlis pembacaan kitab Syarah Manzumah Al-Ha'iyah karya Imam Ibn Abi Dawud yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Masyaallah ikhwah hafizakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan ucapan dari Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wala taku bid'iyan, janganlah kalian menjadi seorang pengikut kebid'ahan. Dan telah kita jelaskan ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kebid'ahan itu adalah suatu perkara yang tercela. Ya, dalilnya di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka perkara tersebut tertolak. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami ini yang bukan merupakan bagian darinya, maka amalan tersebut tertolak. Ya, ini semua adalah dalil yang menunjukkan bahwa perkara yang baru dalam agama yang tidak memiliki landasan syar'i, ini adalah perkara yang tercela. Walaupun orang ketika membuat kebid'ahan tersebut dengan niat yang baik, seperti para rahib di kalangan orang-orang Nasara, ya, mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat suatu perkara yang namanya rohbaniyah, kerahiban ya. Maka walaupun tujuan mereka baik, tapi perkara ini ya adalah buruk dari sisi agama, karena dia telah mengada-adakan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Maka kata beliau kemudian, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, falhasilu, ya sampai di sini kita kemarin, falhasilu annal bid'ata syarrun wa in za'ama ashabuha annaha khairun. Maka kesimpulannya bahwa kebid'ahan itu merupakan kejelekan, walaupun pelakunya menganggap bahwa dia adalah kebaikan. Ya, ini kesimpulannya bahwa kebid'ahan itu adalah keburukan, walaupun para pelakunya menganggap bahwa dia adalah kebaikan. Ini suatu hal yang perlu kita terima dengan lapang dada, ya, bahwa ukuran suatu perkara itu baik atau tidak adalah syariat. Ya, kita harus punya landasan syar'i dalam melakukan sebuah amalan. Ya, tidak cukup menganggap suatu perkara itu adalah suatu kebaikan, namun apabila tidak memiliki landasan syariat, maka perkara tersebut adalah keburukan. Kemudian ada orang yang mengatakan, kata beliau, wa in qalu innal bid'ata tanqasimu ila aqsamin, bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'ah. Apabila mereka mengatakan, ya, apabila mereka mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua jenis atau menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Maka kata Syekh Saleh Al-Fauzan, fanaqulu al-bida'u fid din laisa minha syai'un hasan. Maka kita katakan bahwa bid'ah dalam agama, ya, tidak ada sesuatu pun yang baik darinya. Ya, jadi bid'ah dalam agama ini tidak ada yang baik, kata beliau. Kenapa? Beliau sampaikan dalilnya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu bid'atin dhalalah. Karena Nabi SAW mengatakan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Jadi perkara atau amalan yang tidak ada landasan syar'inya dalam agama kita, ini semua adalah kesesatan. Ya, adalah kesesatan. Kemudian faman qala inna minal bid'ai bid'atan hasanah fa innahu yakunu mukadziban liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Maka barang siapa yang mengatakan, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, sesungguhnya di antara kebid'ahan ada yang namanya bid'ah hasanah, maka sesungguhnya dia telah mendustakan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ya. Kok ada yang mengatakan, oh ada kok perkara yang diatur dalam yang tidak ada landasan dari syariat, kemudian ini suatu perkara yang baik, ya, ya, maka dia telah menyelisih apa yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kullu bid'atin dhalalah, ya. Wa qawlihi, demikian juga mendustakan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Ya, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka perkara tersebut tertolak. Ini dalil yang menunjukkan bahwa bid'ah tidak ada yang baik, semuanya kesesatan, ya, semuanya tertolak. Qala falatu jadu bid'atun hasanatun fid dini abadan. Maka tidaklah ditemukan adanya bid'ah hasanah dalam agama ini selama-lamanya. Ya, tidak akan kita temukan adanya bid'ah hasanah. Nah, untuk memperkuat apa ini argumen yang diucapkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, jadi agar kita tidak terjebak, ya, sebagian orang mengatakan, wah ini yang mengatakan hal yang demikian adalah kaum Wahabi misalnya, orang-orang belakangan saja yang mengingkari keberadaan bid'ah hasanah. Kita katakan tidak, ya. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam Al-I'tisam, ya, beliau bahas tentang beliau membantah orang-orang yang membagi kebid'ahan menjadi beberapa kategori. Ya, jadi menurut Al-Imam Syatibi, Imam Syatibi, ya, beliau ulama terdahulu, ya. Ya, beliau menulis kitab Al-I'tisam, di sana beliau membantah orang-orang yang menganggap bahwa bid'ah itu ada pembagiannya. Beliau menganggap bahwa bid'ah itu ya satu, bid'ah itu dolalah. Ya, di catatan kaki, antum lihat di catatan kaki halaman 53, di sana Syekh Shalih Al-Fauzan menukilkan ucapan Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala. Qala Asy-Syatibi rahimahullah fil I'tisam. Berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala dalam kitab Al-I'tisam jilid yang pertama halaman 188 sampai 193, ya, cetakan Maktabah At-Tijariyah, ya. Kata beliau, ya, wa mimma yuridu fi hadha, ya, al-mawdu' anna al-ulama'a qassamu al-bid'a bi aqsamin, ya, bi aqsami ahkami syari'atil khamsah. Termasuk perkara yang berkaitan dengan pembahasan ini, ya, pembahasan kebid'ahan, bahwasanya para ulama ada yang membagi kebid'ahan dengan sesuai dengan hukum syariat yang lima. Jadi hukum syariat yang lima itu barakallahu fikum maksudnya adalah wajib, ya, kemudian mandub, mubah, makruh dan haram. Ini ahkam asy-syari'ah al-khamsah, ya, hukum syariat yang lima. Qala walam ya'duha qisman wahidan madhmuman. Mereka tidak menganggap bid'ah itu hanya satu bagian saja yang tercela, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, kullu bid'atin dhalalah. Jadi mereka tidaklah menganggap bahwa bid'ah itu, ya, hanya satu jenis saja. Ya, ini dia kata beliau, tidaklah mereka menganggap bid'ah itu hanya satu jenis saja, yaitu jenis yang tercela. Faja'alu minha ma huwa wajibun wa mandubun wa mubah wa mubah wa makruh wa muharram. Ya. Maka mereka menjadikan di antara bid'ah itu ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang muharram. Jadi ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mandub kata mereka, ada bid'ah yang mubah, ada yang makruh, ada yang muharram. Naam. Wa basata dhalika al-Qarafi bastan syafian. Wa aslu ma atabihi min dhalika syekhuhu Izzuddin bin Abdussalam, Ibn Abdussalam. Dan perkara ini telah dijelaskan secara panjang lebar oleh al-Qarafi, dan asal ucapannya al-Qarafi atau penjelasan al-Qarafi, ya, ini diambil dari Syekh beliau Izzuddin Ibn Abdussalam. Ya. Jadi pembagian ini diantaranya disebutkan oleh Al-Qarafi. ya Al-Qarafi menyebutkan dan sesungguhnya apa yang disebutkan oleh Qarafi ini beliau hanya menukilkan saja atau mengambil dari syekhnya, ya Al-Izz Ibn Abi Salam atau Izzuddin Ibn Abi Salam. Qala thumma ba'da an naqala kalam al-Qarafi wa syekhihi fi taqsimil bid'ah qala. Kemudian setelah Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala menukilkan ucapannya Qarafi dan syekh beliau dalam pembagian kebid'ahan, beliau mengatakan, ini Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam Al-Itisam beliau mengatakan, qala hadha at-taqsim amrun muhtara'un la yadullu 'alaihi dalilun syar'i. Pembagian ini adalah perkara yang diada-adakan karena tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i. Jadi pembagian ini juga pembagian yang diada-adakan menurut Al-Imam Asy-Syatibi. Baik ya, antum buang dulu ya, emosi antum buang dulu ya, semua tendensi antum dengarkan ucapan Al-Imam Asy-Syatibi. Ya, saya berharap semuanya insaf dulu ya. Kita sekarang mendengarkan argumennya Al-Imam Asy-Syatibi. Oke lah, kalau antum misalnya memegang pendapatnya sebagian ulama yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada macam-macam, tapi kita berharap tenang dulu semua, dengarkan baik-baik ucapannya, argumennya Al-Imam Asy-Syatibi. Mengapa beliau hanya mengatakan bahwa bid'ah itu hanya ada satu saja jenisnya, yaitu bid'ah yang dolalah. Ya. Kata beliau, bal huwa fi nafsihi mutadafi'. Bahkan argumen ini yang membagi bid'ah menjadi bid'ah wajib, bid'ah yang mandub, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh dan muharram, ini kontradiksi. Ya. Kenapa? Li'anna min haqiqatil bid'ati an la yadullu 'alaiha dalilun syar'i. La min nususi syar', ya, wala min qawaidihi. Karena hakikat kebid'ahan itu, ya, kenapa dia disebut bid'ah? Bid'ah itu kan suatu hal yang baru. Kenapa dia disebut bid'ah? Karena enggak ada dalil syar'i. Ya, karena tidak ada dalil syar'i yang menunjukkannya. Ya, tidak dari nas-nas syariat, demikian juga tidak pula kaedah-kaedahnya, enggak ada yang menunjukkan perkara tersebut disyariatkan. Makanya dia disebut bid'ah. Ya, kalau ada dalilnya, ya, kalau ada dalilnya, maka dia tidak disebut sebagai bid'ah. Ya enggak? Kenapa dia disebut bid'ah? Karena enggak ada dalilnya, suatu hal yang diada-adakan. Kalau bukan suatu hal yang diada-adakan, ada dalil syar'inya, dalil yang menunjukkan bahwa dia wajib, dalil yang menunjukkan bahwa dia mustahab atau mandub, dalil yang menunjukkan bahwa dia mubah, maka bukan ya bid'ah lagi namanya. Bukan bid'ah, bid'ah lagi namanya. Makanya kata beliau, ini adalah perkara yang mutadafi, yang kontradiksi. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya, sedangkan untuk mengatakan suatu hal yang wajib, suatu hal itu mustahab, ya, itu dibutuhkan adanya dalil, ya. Sehingga kurang tepat, ya, kira-kiranya ada orang yang mengatakan ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mustahab, ya. Karena untuk mewajibkan sesuatu tentu butuh dalil. Ya, menyunahkan sesuatu butuh dalil. Kalau ternyata ada dalilnya, ya maka enggak disebut bid'ah lagi. Enggak cocok kalau itu mengatakan ini bid'ah yang wajib. Tapi itu adalah suatu perkara yang wajib, bukan bid'ah. Suatu perkara yang wajib, ada dalilnya. Ya, jadi menyatukan antara kata bid'ah dengan kata wajib, ini suatu hal yang tidak mungkin, kata beliau. Karena wajib itu artinya ada dalil yang menunjukkan kewajibannya, bid'ah itu artinya tidak ada dalilnya. Ya, antum harus pilih salah satu. Ya, kalau dia memang wajib ada dalilnya, maka bukan bid'ah namanya, tapi apa? Wajib. Ya. Kalau kemudian itu memang tidak ada dalilnya yang menunjukkan kewajibannya, ya, maka dia disebut bid'ah. Harus pilih salah satu, enggak bisa digabungkan. Makanya kata beliau mutadafi, saling berlawanan, kontradiksi. Ya. Coba baca penjelasan beliau kemudian. Kata beliau إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع يا على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة. Ya, kalau kata beliau, kalau di sana ada dalil syar'i yang menunjukkan wajibnya sesuatu atau perkara tersebut perkara yang mandub, ya, perkara yang mandub yang mustahab atau perkara yang diperbolehkan, ada dalilnya, lama kana sama bid'atun, maka tidaklah disebut sebagai apa? Bid'ah, ya enggak? Berarti ada dalil dalilnya kenapa dikatakan bid'ah? Berarti apa? Kurang tepat kalau antum mengatakan itu bid'ah. Katakan saja wajib, kalau dalilnya menunjukkan suatu hal yang wajib, maka itu wajib. Kalau dia menunjukkan suatu yang mandub, maka katakan bahwa itu mandub. Ya, kalau itu menunjukkan suatu yang mubah, maka katakan bahwa itu mubah. Ya, kenapa kok kemudian ditempel dengan kata bid'ah? Ya. Kecuali maknanya bid'ah secara bahasa ya, perkara yang yang baru ya, ada dalilnya dari syariat ya, tapi kemudian lama tidak dilakukan seperti yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menghidupkan kembali menghidupkan kembali sholat tarawih ya. Jadi sholat tarawih ini seakan-akan sesuatu yang baru secara bahasa, tapi dia bukan sesuatu yang baru secara syariat karena pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kata Umar bin Khattab ya, ni'matul bid'ah hadhihi ya, sebaik-baik bid'ah atau bid'ah yang baik itu adalah ini, maka yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa. Ya, adapun bid'ah secara syariat, kemudian ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang mustahab, ada bid'ah yang mubah, ya ini tidak cocok ya penamaan yang seperti ini. Kenapa? Karena yang namanya wajib pasti ada yang menunjukkan bahwa itu perkara yang wajib. Dari mana kita tahu dia wajib? Ada dalilnya. Ya, sedangkan bid'ah itu sendiri artinya tidak ada dalilnya. Ya, sehingga bid'ah dan wajib ini tidak bisa digabungkan. Ya, ini argumennya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Baik. Kemudian kata beliau, "Walikanal 'amalu dakhilan fi umumil a'mal al-ma'mur biha aw mukhayyar fiha." Fal jam'u baina anna tilkal asya' bid'un wa baina qaunil adillah tadullu ala wujubiha au natbiha au ibahatiha jam'un baina mutanafiyain. Ya. Dan amalan ya, suatu amalan dia masuk kepada keumuman amalan yang diperintahkan. Ya, adanya suatu amalan, ya, kita melakukan suatu amalan, ini ada perintahnya. Ya, baik itu perkara yang diperintahkan atau yang kita diperbolehkan memilih untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Ini maksudnya adalah perkara yang mubah. Jadi suatu amalan ya yang dilakukan, suatu amalan itu yang diamalkan, imma kembali kepada perintah atau diberi pilihan. Ya, karena kalau dilarang enggak boleh kita lakukan ya. Jadi ada amalan yang boleh kita lakukan, itu imma dia diperintahkan dalam syariat atau imma atau yang kedua, kemungkinan yang kedua, ya dia ya, kita diberi pilihan. Silakan Anda melakukannya atau tidak. Ya. Maka fal jam'u baina anna tilkal asya' bid'un wa baina qaunil adillah tadullu ala wujubiha au nadbiha au ibahatiha jam'un baina mutanafiyain. Maka menggabungkan ya. Maka ungkapan bahwa perkara ini adalah kebid'ahan kemudian digabung dengan ungkapan bahwa perkara ini ya ada yang menunjukkan kewajibannya atau ada yang menunjukkan kemandubannya dan ada yang menunjukkan kemubahannya, ini merupakan penggabungan antara dua perkara yang bertolak belakang. Jam'un baina mutanafiyain, perkara yang bertolak belakang. Ya, kalau ada dalil yang mewajibkannya berarti dia bukan bid'ah. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah perkara yang mustahab, ada perkara yang mandub, maka dia bukan bid'ah. Kalau dia ditunjukkan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang boleh, maka dia bukan bid'ah. Karena ada dalilnya. Ya, maka menggabungkan bid'ah dengan wajib, dengan mandub, dan dengan mubah, inilah menggabungkan dua perkara yang saling bertolak belakang. Amal makruh minha wa muharram fa musallam min jihati kauniha bid'an, la min jihatin ukhra. Adapun perkara yang makruh, adapun perkara yang haram, maka kita bisa terima kalau dia dikatakan bahwa bid'ah. Ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang muharram. Bisa jadi. Idlau dalla dalilun ala man'i amrin au karohatihi lam yuthbit dhalika kauna bid'atan li'imkani ayyakuna ma'siyatan. Ya. Kita katakan mungkin bisa kita terima sebagai kebid'ahan. Ya. Namun kalau kita katakan bahwa ya, dalil menunjukkan bahwa perkara tersebut, ada dalil yang menunjukkan bahwa perkara tersebut terlarang atau dibenci, ya, maka kita tidak katakan itu sebagai bid'ah, tapi kita katakan sebagai maksiat. Kalau ada perkara yang dilarang oleh syariat, kita tidak katakan sebagai bid'ah, tapi kita katakan sebagai maksiat. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah kemaksiatan. Ya, walaupun itu suatu hal yang baru, bisa juga kita katakan bid'ah, musallam. Ya kalau misalnya tidak disebutkan oleh dalil, tapi dia merupakan satu kemaksiatan, maka kita katakan itu bid'ah. Ya. Tapi kalau ada dalil, kita sebut sebagai maksiat. Ya. Kal qatli wal saraqah wa syurbil khamar, ya, wa nahwihima, seperti membunuh, mencuri, ya, minum khamar dan yang semisalnya, ini kita sebutkan sebagai apa? Maksiat. Sebagai maksiat. Ya, fala bid'ata yatasawwar fi hadzalika at-taqsim al-batta illa al-karahiyah wa at-tahrim, ya, hasbuma yuzkar fi babihi. Maka bid'ah itu tidaklah tergambarkan dalam pembagian ini kecuali pada perkara yang makruh dan perkara yang diharamkan. Jadi bid'ah itu bisa masuknya hanya kepada dua saja, yang makruh dan yang muharram, karena dua perkara ini tercela. Ya. Adapun masuk ke dalam apa namanya? Ke dalam perkara yang wajib, perkara yang mandub dan mubah, maka yang demikian tidaklah disebut bid'ah. Kenapa? Karena yang namanya yang wajib, kemudian yang makruh dan yang mubah, ini artinya ada dalil yang menunjukkannya. Kalau ada dalil berarti dia bukan kebid'ahan. Baik. Qala fama dzakarahu al-Qarafi 'anil ashabi minal ittifaq 'ala inkaril bid'ati sahih wa ma qasamahu fiha ghairu sahih. Maka apa yang disebutkan oleh Qarafi, ya, dari ulama-ulama, ya, tentang sepakatnya beliau untuk mengingkari kebid'ahan, ini adalah, ya, perkara yang benar. Ya, bahwa bid'ah itu adalah perkara yang diingkari. Ya, ini setuju kita. Qala wa ma qasamahu fiha ghairu sahih. Adapun yang dibagi, yang pembagian yang disebutkan oleh beliau, maka yang demikian tidaklah sahih. Jadi ucapannya Qarafi, kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ya, penukilan beliau dari para ulama tentang pengingkaran bid'ah, ini kita setuju. Namun pembagian kebid'ahan ini tidak kita setujui. Ya, inilah argumen Al-Imam Asy-Syatibi dalam Al-Itisam yang membantah keberadaan bid'ah hasanah, ya, yang membantah keberadaan bid'ah hasanah. Ya, karena bid'ah hasanah kata mereka ya terbagi lagi, ada yang hukumnya mustahab, ada yang hukumnya wajib, ada yang mustahab. Maka hal yang demikian tidaklah mungkin. Hal yang demikian tidaklah mungkin. Kenapa? Karena untuk menyatakan sesuatu itu wajib atau mustahab masih ada dalilnya. Sedangkan bid'ah itu artinya tidak ada dalilnya. Ini menggabungkan perkara-perkara yang bertentangan. Baik. Ini penjelasan Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala tentang kebid'ahan. Kita kembali kepada ucapan dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Kata beliau, ini mulai dari sini. Ya. Qala hafizahullahu taala, amma ma samauhu minal bid'atil hisan ka bina'il madaris warrubut wa ta'lifil kutub fanaqul hadhihi laysat bid'an. Adapun apa yang mereka katakan sebagai bid'ah, ya, al-hisan, bid'ah hasanah, seperti membangun sekolah-sekolah, membangun pondok-pondok pesantren, dan menulis kitab-kitab, maka kita katakan ini bukanlah kebid'ahan. Bal hiya mimma hathadinu alaih. Bahkan ini adalah perkara yang didorong oleh agama kita untuk dilakukan. Ya, agama kita mendorong kita untuk melakukannya. Ya. Apa dalilnya membangun sekolah? Ya, yang namanya sekolah memudahkan orang untuk mempelajari ilmu agama. Memudahkan kaum muslimin untuk mendapatkan ilmu agama. Maka dalilnya banyak sekali. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, ya, derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu, ya, yang menunjukkan keutamaan ilmu. Nah, kita membantu orang-orang untuk mendapatkan derajat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Tolong-menolonglah kalian dalam, ya, kebaikan dan ketakwaan. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kita menolong, ya, orang untuk memudahkan orang mendapatkan ilmu. Ya, demikian juga menulis kitab, ya, ditulis kitab-kitab agar orang mudah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian bukanlah suatu kebid'ahan, tapi didorong oleh syariat kita, kita untuk melakukannya. Ya. Demikian juga kata beliau, ya, agama kita mendorong kita untuk melakukannya. Wa hiya wasailu ila umurin masyru'ah, dan dia merupakan wasilah, perantaraan kepada perkara yang disyariatkan. Wa qad hatha 'alal ihsan, agama kita telah mendorong untuk melakukan perbuatan baik. wal amali saleh, dan amalan saleh, wa fi'lil khair, dan amalan-amalan kebaikan. Wa hadhihi kulluha min wasailil khair. Pembangunan madrasah, pembangunan pondok pesantren, pembangunan penulisan kitab-kitab, semuanya merupakan wasilah bagi kebaikan. Wa hiya mu'inatun ala fi'lil khair, dan juga membantu perbuatan yang baik. Ya. Kemudian kata beliau, fahiya laisat bid'an, maka perkara-perkara ini bukanlah kebid'ahan. Waqad jaha bihaddin wa hatha 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka agama kita ya telah memerintahkan perkara ini, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mendorong kita untuk melakukannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang kedua, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong kalian dalam dosa dan permusuhan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa pembangunan sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan penulisan kitab-kitab itu bukanlah suatu kebid'ahan, karena kita diperintahkan untuk saling tolong menolong. Baik. Qala wa amma qauluhu alaihi salatu wasalam, man sanna fil islami sunnatan hasanan, sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Adapun dalil lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sebuah sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkannya. Fal maqsudu bihi annahu ahya sunnatan qad umitat. Ya. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang melakukan sesuatu dalam Islam, melakukan sunnah hasanah dalam Islam, maka dia mendapatkan perkara, dapat pahala, dan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Yang dimaksud di sini adalah menghidupkan sunnah yang telah mati, ya, sunnah yang mungkin telah ditinggalkan, ya. Karena hadisnya itu menunjukkan hadisnya itu sababul wurudnya adalah ketika Nabi SAW memerintahkan. Ada orang yang membutuhkan pertolongan, kemudian ada di antara para sahabat yang kemudian bersedekah. Ya, ini sababul wurudnya disebutkan bahwa ada orang yang membutuhkan bantuan, lalu ada di antara para sahabat itu yang memberikan sedekah. Kemudian yang lain mengikuti sahabat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang menunjukkan dalam Islam sunnah hasanah, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkannya. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat tadi, pada hakikatnya bukanlah suatu perkara yang baru, bukan perkara yang tidak disyariatkan. Tapi dia menghidupkan sesuatu, menunjukkan sesuatu yang memang disyariatkan, memberikan contoh dia. Ya, memberikan sedekah bukan suatu hal yang diada-adakan, bukan suatu perkara yang baru, tapi suatu perkara yang disyariatkan. Lalu dia tunjukkan hal tersebut, lalu diikuti. Fatabi'ahun nas fi dzalika. Falahu ajruha wa ajru man iqtada bihi fa amila biha. Ya, maka dia mendapatkan pahala perbuatan tersebut, dan juga mendapatkan pahala orang yang mengikuti dia lalu mengamalkan seperti apa yang diajarkan. Fa hadhihi laisat bid'atan hasanah, innama hiya sunnatun hasanah. Maka ini tidaklah kita sebut sebagai bid'ah hasanah, tapi kita sebut sebagai apa? Sunnah hasanah. Ya, karena perkara tersebut disyariatkan. Demikian juga kata beliau, ya, fa ta'limul ilmi nafi' wa amalu ma yu'inu ala talabil ilmi min fathil madaris wa insya'il ma'ahidi wal kulliyat wa fathir rubut li talabatil ilm, hadha kulluhu mimma yu'inu ala talabil ilm wa huwa ma'murun bihi syar'an wa laysa minal bid'ah. Maka mengajarkan ilmu yang bermanfaat, kemudian melakukan perkara-perkara yang membantu untuk menuntut ilmu, seperti membuka madrasah-madrasah, membuka ma'had-ma'had, dan ya kuliah-kuliah syar'i. Demikian juga membuka pondok-pondok pesantren untuk para penuntut ilmu. Maka ini semua termasuk perkara yang membantu dalam menuntut ilmu. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Maka ketika seseorang membantu orang untuk mendapatkan ilmu dengan cara membuka madrasah, membuka pondok-pondok pesantren, membuka kuliah-kuliah agama, maka ini bukan perkara yang baru sama sekali, bukan perkara yang tidak disyariatkan tapi disyariatkan. Wa huwa ma'murun bihi syar'an wa laisa minal bid'ah. Maka ini adalah perkara yang diperintahkan secara syariat dan bukan bid'ah sama sekali. Ya. Ini bukan bid'ah sama sekali. Sehingga tidak bisa kemudian dikatakan ya kalian melarang bid'ah tapi kalian bangun sekolah, kalian bangun kampus-kampus agama ya, universitas Islam ini, universitas Islam itu ya, berarti kalian ini enggak konsisten kata mereka. Melarang bid'ah tapi kalian melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ya perkara tersebut disyariatkan dan diperintahkan dalam agama. Kita diperintahkan untuk ta'awun ala birri wa taqwa ya. Namanya menuntut ilmu ya, suatu hal yang wajib bagi kaum muslimin kita fasilitasi. Maka ini kata beliau ma'murun bihi syar'an wa laisa minal bid'ah. Maka inilah perkara yang diperintahkan dalam syariat dan bukan kebid'ahan sama sekali, bukan kebid'ahan sama sekali. Nah. Nah, kemudian kata beliau, ya ada sebagian orang ya, sebagian orang mengatakan ya bahwa kita ini enggak bisa lepas dari kebid'ahan. Ya. Namanya perkara-perkara yang ada di tengah-tengah kita ya, misalnya mobil, kendaraan, teknologi, HP, ini semua bid'ah. Ya, kalau antum memang mau terlepas dari bid'ah, ya sudah, hidup naiknya naik unta. Kan ada kan sering kan orang mengatakan seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan ya lulusan Timur Tengah mengatakan antum dari ujung rambut ke ujung kaki bid'ah semua katanya. Nah, maka ini ada bantahannya kata beliau, ya. Beliau mengatakan ya bahwa bid'ah itu dalam permasalahan agama, tuan. Ya. Dalam permasalahan agama. Adapun perkara-perkara dunia, silakan saja Anda berinovasi, membuat hal-hal yang baru, ya, untuk membantu kaum muslimin silakan. Ya. Selama tidak melanggar syar'i, maka perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang baru, ya, penciptaan-penciptaan, inovasi-inovasi yang ada, tidak terlarang sama sekali. Yang terlarang itu adalah perkara agama. Anda tidak boleh membuat perkara agama yang baru, ya, perkara yang baru dalam agama ini. Beliau membantah di sini. Qala wa amma al-umuru mubtada' ya fi ghairi din ka sina'ati ta'irat was-sayyarat wal marakibil bahriyah fa hadhihi umurun mubahatun wa laysat min al-ibtida' fid din. Ini perlu kita beri catatan ya. Ya, yang namanya bid'ah itu dalam permasalahan agama, ya. Kata beliau, adapun perkara ya, perkara-perkara yang diadakan bukan dalam permasalahan agama seperti membuat pesawat. Ya, demikian juga membuat mobil. Ya. Demikian juga membuat kapal-kapal. Maka ini semua merupakan perkara yang mubah, bukanlah membuat kebid'ahan dalam agama. Ya, kasina ati at-ta'irat was-sayyarat wal marakibil bahriyah fa hadhihi umurun mubahah wa laysat minal ibtida' fid din. Wallahu jalla wa ala yaqul wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menundukkan bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, li ajli manafi'ikum wa masalihikum. Ya, Allah telah tundukkan itu semua untuk memberikan manfaat kepada kalian dan untuk kemaslahatan kalian. Fahadihi la tadkhulu fil ibadat. Dan ini juga bukan perkara yang termasuk dalam ibadah. Ya, bukan termasuk ibadah sama sekali. Jadi keberadaan misalnya zaman Nabi dulu enggak ada mikrofon, kalian pakai mikrofon, ini bid'ah. Enggak, ya mikrofon itu bukan perkara baru dalam agama, ya. Dia hanya alat saja, ya. Yang demikian boleh kita boleh kita berinovasi di dalamnya. Seperti menggunakan media sosial, zaman dulu tidak ada media sosial, bahkan tidak ada internet, ya. Majelis ilmu hanya dilakukan di masjid-masjid, ya. Atau di tempat-tempat tertentu. Nah, sekarang sudah bisa kita mengadakan pelajaran ya melalui internet ya, melalui media-media online. Makanya demikian tidak menjadi masalah. La tadkhulu fil ibadah, enggak masuk pembahasannya dalam permasalahan ibadah. Lakin qad yusta'anu biha li ada'il ibadah. Akan tetapi perkara ini bisa membantu pelaksanaan ibadah. Dia bukan perkara ibadah, tapi bisa membantu pelaksanaan ibadah. ya bisa membantu perkara apa pelaksanaan ibadah. Ya, fanarkabu as-sayyarah lil hajj, seperti kita naik mobil untuk menunaikan ibadah haji. Au silaturahim, atau untuk menyambung tali silaturahim. Au tahsilil mubahat, untuk mendapatkan perkara-perkara yang mubah. Wa narkabuha litijarah, seperti kita menaiki ya menggunakan mobil tersebut untuk melakukan perdagangan. Ya, atau linusha, untuk berwisata. Ya, perkara yang mubah, perkara yang boleh. Wa hadhihi kulluha min manafi'is samawati wal ard allati abahallahu lana. Maka ini semua merupakan kemanfaatan yang diperoleh di langit dan bumi yang telah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Falaisat bid'atan, maka dia bukan merupakan bid'ah sama sekali. Ya, jadi kalau misalnya ada antum ya ada orang yang sengaja ya membodoh-bodohi umat buat video, kemudian ada orang yang melarang kebid'ahan, kemudian dia seakan bijak gitu ya. Ya udah kalau gitu kamu jalan kaki aja atau naik onta, jangan naik mobil. Mobil ini adalah bid'ah. Kamu kan enggak mau bid'ah, ya mobil ini bid'ah. Nah, ini salah alamat ini ya. Ya karena yang kita jelaskan, kita tegaskan ada garis yang jelas tentang kebid'ahan, bahwa yang dimaksud dengan kebid'ahan ini adalah dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Ada pun dalam urusan teknologi, memang kita diperbolehkan. Hal yang demikian diperbolehkan ya dalam agama kita. Ya. Bahkan kata beliau di sini, li'annaha laisat minad din. Karena perkara-perkara ini bukanlah termasuk pembahasan agama. Bal hiya minal adat wal mubahat. Bahkan dia termasuk perkara adat dan perkara yang diperbolehkan. Fala nusammiha bid'atan. Kita tidak menamakannya sebagai bid'ah illa in kana min nahiyatil lughah. Kecuali dari sisi bahasa. Ya, kalau dari sisi bahasa mungkin kita katakan mikrofon ini bid'ah, mobil ini bid'ah, tapi dari sisi bahasa bukan dari sisi syar'i. Kalau dari sisi syar'i enggak termasuk bid'ah, karena dari sisi syar'i yang dimaksud bid'ah itu dalam perkara agama. Bukan dalam perkara duniawi semacam ini. Li'annaha syai'un jadid. Kita katakan dia sebagai bid'ah karena dia perkara yang baru. Dulu enggak ada mikrofon, sekarang ada mikrofon. Dulu enggak ada mobil, sekarang ada mobil. Oke, kita katakan bid'ah, tapi secara bahasa, adapun bid'ah secara bahasa silahkan Anda lakukan. Ya, likauniha dhaharat fi waqtin wa lam tadhhar fi ma qablah. Karena dia baru saja muncul, ya tidak muncul sebelumnya. Ya, haitsu qadira an-nasu 'alaiha wa kanu min qablu la yaqdiruna 'alaiha. Karena sekarang manusia sudah mampu untuk membuatnya, dahulu mereka tidak mampu untuk membuatnya. Fayan bagi ma'rifatu hadhil umur, ya. Maka perlu kita untuk mengetahui perkara ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena sudah waktu adzan, ya sudah adzan, tiba waktu salat Isya. Nakifilah huna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.